الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada subuh hari ini, dengan memohon petunjuk, bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Muslimin rahimahullahu taala, kitab Al-Zikri wa Du'ai wa Taubati wal Istighfar, kitab Zikir, Doa, Taubat dan Istighfar, bab yang kelima. Bismillah wa salatu wa salamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Qala al-imamu al-Nawawi rahimahullahu ta'ala: bab man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ahu, wa man kariha liqa'allahi karihallahu liqa'ahu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan bunyi bab yang kelima, babu man ahabba liqa'allah ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang menginginkan, mencintai atau menyukai berjumpa dengan Allah, maka Allah menyukai berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa'allah karihallahu liqa'ahu. Dan siapa yang membenci atau tidak menyukai jumpa dengan Allah, maka Allah pun membenci dan tidak menyukai berjumpa dengannya. Ini bab luar biasa, ya, menunjukkan hakikat kehidupan di dunia bagi seorang hamba, bahwa dia pasti berjumpa dengan Allah. Perjumpaan dengan Allah pasti, ya. Tidak akan ada seorang manusia pun yang tidak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan perjumpaan dengan Allah mesti melalui kematian. Ya. Mesti melalui proses kematian. Maka yang dimaksud dengan bunyi bab ini adalah kematian. Ya. Yang dimaksud dengan mencintai berjumpa dengan Allah adalah kematian, karena untuk berjumpa dengan Allah mesti melewati kematian. Yang mana nanti mulailah seorang hamba melanjutkan perjalanan, estafet dari perjalanan yang dia akan lewati. Karena seorang manusia dalam hidup di dunia ini, dalam hidup seorang manusia, perjalanannya berepisode. Episode yang pertama di alam ruh, dan itu sudah dicipta oleh Allah, ruh setiap manusia. Dan yang kedua, berjumpanya ruh dengan jasad. Nanti akan datang waktu dan saatnya Allah menciptakan untuk ruh ini jasad. Dicipta oleh Allah berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Kapan dicipta oleh Allah jasad Nabi Adam sebagai manusia pertama di dunia ini? Nah, kemudian kapan dicipta oleh Allah jasad pasangannya, istrinya? Dan dari apa dicipta oleh Allah? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Kapan dicipta Nabi Isa alaihissalam? Ya, dan tiga manusia yang dicipta ini itu berbeda dengan layaknya manusia-manusia yang lain. Kemudian sisanya manusia masuk ke alam rahim, Ya, ada termasuk Nabi Isa alaihissalam. Ya, melalui alam rahim, di mana dia bersama ruh dan di mana dia ruh dan jasad, yaitu ruh dan jasad setelah dipertemukan berada di dalam ruangan yang kecil, ya, yang dibungkus oleh tiga kegelapan, fi dhulumatin thalath, pada tiga lapisan kegelapan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan dia hidup di dalam rahim, hidup yang normal, hidup yang wajar, ya. Dia bergerak, dia makan, dia minum, dan dia terkadang terbawa-bawa dengan keadaan ibunya yang mengandung, ya. Nah, kemudian nanti lamanya di alam rahim sesuai dengan keputusan dan ketetapan Allah, kemudian lahirlah dia ke alam dunia, ya. Dan kita sekarang berada di alam dunia, lanjutan dari alam rahim, berjumpa antara atau bersatunya antara ruh dengan jasad. Kemudian di dunia pun setiap manusia dalam waktu yang berbeda-beda ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala masa hidupnya di dunia. Kemudian tahapan berikutnya adalah alam barzakh, di mana dipisahkan ruh dan jasad kembali, dicabut ruhnya, dicabut nyawanya, ya. Kemudian masuklah dia di alam barzakh. Khilaf para ulama, apakah di alam barzakh ini antara ruh dan jasad dipertemukan atau ruhnya saja? Yang jelas ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwa nikmat dan azab yang dirasakan oleh seorang manusia di alam kubur adalah nikmat dan jasad, nikmat dan azab yang dirasakan oleh ruh dan jasad. Hanya saja jasadnya bukan lagi jasad duniawi, bukan jasad duniawi, ya. Makanya nanti dia dicambuk, dia dipukul. Kemudian di antara yang dijelaskan oleh Nabi dari siksa adalah dirapatkan kuburnya, ya, patah-patah tulang rusuknya, ya. Menurut pendapat yang kuat adalah diberikan kepada ruh dan jasad. Cuma jasadnya bukan lagi jasad duniawi, jasad barzakhi yang tentu ghaib, kita tidak mengetahuinya dengan aksesoris duniawi, tidak bisa dilihat, tidak bisa pula didengar. Nah, kemudian nanti manusia masuk ke episode terakhir dari perjalanan hidupnya adalah di hari kiamat, di mana manusia jasadnya dibentuk kembali dengan jasad yang seperti di dunia, dibentuk kembali dengan jasad yang seperti di dunia, ya, dengan badan tubuh seperti di dunia, cuma ukurannya yang tidak, yang berbeda, yang tidak sama ukuran di dunia dengan di akhir, di hari kiamat berbeda. Semuanya diberikan ukuran yang sama oleh Allah, situna dhira'a, seukuran Nabi Adam alaihissalam, dan dia jasad seperti jasad di dunia dengan tulang, daging, dengan organ-organ yang lain, bahkan pori-pori yang ada di dunia itu yang di akhirat, karena dari situ nanti api dimasukkan bagi orang-orang yang mendapatkan siksa neraka, ya, bahkan masuk ke dalam kalbu. Jadi kalbu di dunia itu kalbu di akhirat, ya. Ketika Allah menceritakan tentang al-hutamah, narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah, api yang menyala, yang menyambar-nyambar, menjilat-jilat, ya, sampai ke dalam kalbu, di dalam dada. Dia masuk melalui lubang-lubang, pori-pori yang besar. Nah, ini tahapan-tahapan hidup yang dilalui oleh seorang anak Adam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jadi pertemuan yang dimaksud man ahabba liqa Allah, yaitu kematian yang pasti dilalui oleh seorang manusia. Bila mana ada orang yang mencintai kematian, karena dia akan berjumpa dengan Allah. maka Allah akan menyukainya pula. Nabi SAW ditawarkan ya, antara diwafatkan oleh Allah dengan diberi umur panjang abadi sampai hari kiamat. Maka dia memilih untuk meninggal karena dia menyukai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar penjelasan tentang makna bab ini, dan kita dengarkan hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Hadis yang pertama 6770. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. Ya, ini bunyi hadisnya itu yang dibuat atau yang diletakkan oleh An-Nawawi di bunyi bab. Itu petikan dari hadis tadi. Hadis siapa ini? Ubadah ibn Shamit radhiyallahu taala. Nah, ini salah satu dari faedah yang ada dalam sanad ini, yaitu sahabat meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Justru dia salah satu dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, berbeda dengan Ubadah ibn Shamit radhiyallahu taala anhuma. Dan ini juga menunjukkan bahwa orang yang lebih banyak ilmunya meriwayatkan atau belajar dari yang lebih sedikit ilmunya. Riwayatul mafduli anil fadili. Ya. Riwayatul mafduli anil fadili atau riwayatul mafduli anil fadil. Orang yang tidak lebih utama meriwayatkan dari orang yang lebih utama meriwayatkan dari yang utama, yaitu yang di bawahnya. Jadi, dan pelajaran juga bisa diambil bahwa menuntut ilmu ini tidak ada akhirnya. Menuntut ilmu tidak ada batas akhirnya. Oh, saya sudah selesai, sudah dapat gelar tertinggi, sudah semua gelar saya dapatkan, saya tidak belajar lagi. Atau saya sudah sampai ke puncak pendidikan akademik, saya tidak belajar lagi. Saya sudah sekian puluh tahun belajar agama, sekarang saya sudah berumur 70 tahun dan tidak belajar lagi. Tidak. Ya, Anas bin Malik terus belajar dan bahkan dia belajar dari yang tidak lebih banyak riwayatnya daripada dia, yaitu Ubadah ibn Shamit radhiyallahu taala anhuma. Bunyi hadisnya itu yang tadi kita jelaskan, man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'a, siapa yang menyukai, mencintai jumpa dengan Allah, maka Allah pun membalasnya. Ini al-jaza' min jinsil amal, kaidah yang muttaridah yang masyhur dari ulama-ulama terdahulu, ya, yaitu balasan sesuai dengan amalan. Dia mencintai berjumpa dengan Allah, balasannya sama. Dia Allah menyukai juga untuk berjumpa dengannya. Dan banyak hadis-hadis yang senada dengan ini, seperti hadis qudsi yang telah kita pelajari, yaitu taqarrub. Idza taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Ia mendekat, Allah pun mendekat. Al-jaza' min jinsil amal. Ia melapangkan kesempitan orang, Allah akan melapangkan kesempitannya. Man karraba amman farraja an mu'minin kurbah farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Man satara musliman satarahu Allah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya. Berbanding balik dengannya ini, barang siapa yang mengumbar-ngumbar, menyingkap-nyingkap aib saudaranya, maka Allah pasti akan membuka aibnya, walau dia tutup di dalam kungkungan rumahnya. Serapat-rapatnya pasti satu saat Allah akan menyingkap aibnya. Ini al-jaza' min jinsil amal. Adapun uraian yang berhubungan dengan mencintai jumpa dengan Allah, apa realisasinya dalam kehidupan, kita dengarkan apa yang diuraikan oleh An-Nawawi wa makna al-hadith. Safha 271 ba'da hadha al-hadith yufassir hadha qawluhu man ahabba liqa Allah. Nعم من هذا هو معنى الحديث. طيب معنى الحديث ومعنى الحديث ان الكراهة المعتبرة هي التي تكون عند النزع في حالة لا تقبل توبته ولا غيرها، فحينئذ يبشر كل انسان بما هو صائر اليه وما اعد له ويكشف له عن ذلك. فاهل السعادة يحبون الموت ولقاء الله لينتقلوا إلى ما أعد لهم، ويحب الله لقاءهم أي فيجزل لهم العطاء والكرامة. وأهل الشقاوة يكرهون لقاءه لما علموا من سوء ما ينتقلون إليه، ويكره الله لقاءهم أي يبعدهم عن رحمته وكرامته ولا يريد ذلك بهم، وهذا معنى كراهته سبحانه لقاءهم. وليس معنى الحديث أن سبب كراهة الله تعالى لقاءهم كراهتهم ذلك، ولا أن حبه لقاء الآخرين حبهم ذلك، بل هو صفة لهم. Yeah. Ada yang perlu kita ketahui dari keterangan An-Nawawi tadi. Yang pertama, ma'na al-hadith anna al-karaha al-mu'tabara hiya allati takunu inda an-naz'i, bahwa kebencian atau ketidaksukaan itu mu'tabarnya kapan? Yaitu ketika sakarat, ya, inda an-naz'i fi halatin la tuqbal taubatuhu, dalam kondisi di mana taubatnya saat itu tidak lagi diterima, yaitu sekarang ketika ruh sudah sampai ke tenggorokan dia bertobat. Nah, karena dia tidak diterima taubatnya, maka dia tidak menyukai untuk dilanjutkan pencabutan nyawa. Ya, fahina idzin, karena ketika itu, ketika sakarat tersebut, yubasyaru kullu insanin bima huwa sa'irun ilaih, setiap manusia akan mendapatkan berita tentang apa yang akan dilaluinya setelah itu nantinya. Orang yang bahagia akan diperlihatkan kebahagiaan-kebahagiaan, kesenangan-kesenangan yang akan dia lalui. Maka dia suka untuk melanjutkan perjalanannya, untuk dilanjutkan pencabutan nyawanya. Kalau yang sebaliknya, yang diberitakan engkau akan mendapatkan ini nanti, itulah keadaanmu nanti, maka dia tidak akan mungkin mau dilanjutkan pencabutan nyawanya. Maka dia tidak suka menghadapi kematian. Dia mau dihidupkan, diundurkan. Ya, diundurkan pencabutan nyawanya karena dia melihat apa yang akan dia alami setelah itu. Ini yang membuat dia tidak suka. Berbeda dengan yang pertama, membuat dia menyukai untuk meninggal dunia karena sudah dilihatnya apa yang akan dialaminya setelah kematian. Ya. Maka di sini wala ghairuha fahina idzin yubasyyaru kullu insanin bima huwa sa'irun ilai wa ma uidda lahu. Nanti diberitahukan apa yang telah dipersiapkan untuknya dari siksa. وَيُكْشَفُ لَهُ عَنْ ذَلِكَ, disingkapkan untuknya keadaan-keadaannya yang akan dia lalui. Nah, inilah berbedanya nanti orang yang di dalam ketika sakarat. فَأَهْلُ السَّعَادَةِ يُحِبُّونَ الْمَوْتِ, orang yang bahagia, orang yang akan senang nanti akan mencintai kematian karena dia lihatnya yang apa-apa yang dipersiapkan untuknya sangat menyenangkan. Ya, maka dia meminta untuk segera diwafatkan. Waliqa Allah, dia juga menyukai berjumpa dengan Allah. Liyantaqilu ila ma uidda lahum, untuk segera berpindah mendapatkan apa yang telah dipersiapkan untuknya atau untuk mereka dari kesenangan-kesenangan dan kebahagiaan-kebahagiaan. Balasannya wa yuhibbullahu liqa'ahum. Ya, Allah juga menyenangi, dan ini Saya lupa tadi menegaskan bahwa hadis ini menetapkan Allah memiliki sifat menyukai atau mencintai. Ya. Yuhibbullah. Nabi menetapkan bahwa Allah memiliki sifat mahabbah. Ya. Dan kita menetapkannya untuk Allah Subhanahu wa taala karena ditetapkan oleh dalil. Dan tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah mencintai, hamba mencintai, tidak sama cinta Allah dengan cinta hamba. Tidaklah konsekuensinya samanya al-qadrul mushtarak antara kata cinta tersebut, tidaklah konsekuensinya harus disamakan. Ya, harus disamakan antara cinta Allah dengan cinta hamba. Ya. Antara cinta Allah dengan cinta hamba. Karena cinta yang dari kita pribadi sajalah berbeda. Dari satu sumber saja, ketika berbeda-beda objek yang dicintai, maka realitanya berbeda. Cinta kita sebagai seorang suami kepada istri, dan cinta kita sebagai seorang ayah kepada anak-anak, sama-sama cinta. Iya kan? Sama-sama cinta, tetapi apakah sama reaksi dari cinta tersebut antara cinta kita kepada istri dengan cinta kita kepada anak? Apa sama reaksinya? Tidak sama. Ya. Dari satu sumber saja, dari seorang hamba. Apalagi kalau diletakkan tiga orang yang sama-sama mencintai, tiga orang anak, sama-sama besar kecintaannya kepada ibunya. Sama-sama. Tetapi apakah reaksi dari cinta mereka yang sama-sama besar ini sama ketika kepada kedua orang tuanya? Pasti berbeda. Ya. Pasti berbeda. Tetapi sama-sama cinta. Ini dari tiga orang yang sama-sama mencintai, objeknya satu. Kalau tadi cintanya berasal dari satu sumber tetapi objeknya berbeda. Dan tidaklah sama. Antara satu objek, satu yang mencintai dengan objek yang berbeda, cinta seorang suami kepada istrinya dengan cintanya sebagai ayah kepada anaknya berbeda. Sama-sama cinta, tetapi objek berbeda, berbeda cintanya. Satu objeknya, ibu. Kemudian yang mencintainya tidak sama, tiga orang anak. Yang ketiga-tiganya benar-benar besar kecintaannya kepada ibunya, tetapi reaksi dari cinta mereka pasti berbeda. Nah ini saja kita tidak kita menerimanya. Nah, sekarang kita berupaya untuk menyamakan cinta Allah dengan cinta hamba, tidak mungkin. Tetapi yang harus sama di sini adalah sama-sama menetapkan, sama-sama ditetapkan Allah kita tetapkan mencintai karena ada dalilnya. Manusia juga kita tetapkan mencintai karena ada dalilnya. Ini dalilnya bahwa manusia mencintai. Man ahabba liqa Allah. Bukankah Allah menetapkan bahwa manusia itu mencintai Allah, berjumpa dengan Allah? Iya. Dan Allah, Nabi juga menetapkan bahwa Allah menyukai berjumpa dengan hamba ini. Jadi kita menetapkan dua sifat, menetapkan satu sifat yaitu mencintai pada dua yang berbeda. Kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan kita tetapkan untuk hamba. Dan penetapan ini tidaklah konsekuensinya harus menyamakan, ya, harus menyamakan. Dan sama sekali tidak akan mungkin sama. Tidak akan mungkin sama antara cinta seorang hamba kepada Allah dengan cinta Allah kepada hambanya. Dan tidak perlu untuk menolaknya, sebagaimana dilakukan di sini. Ya. Di sini An-Nawawi mengatakan. وَيُحِبُّ اللَّهُ لِقَاءَهُمْ, dan Allah mencintai berjumpa dengan mereka. أي ya. فَيَجْزِلَ لَهُمُ الْعَطَى. Ini dia tidak menetapkannya, tidak menetapkan Allah mencintai, tetapi dia menakwilkannya ke yang lain. Yaitu Allah SWT berikan kepada mereka pemberian, balasan. وَالْكَرَامَةِ, diberi kemuliaan oleh Allah. Itu mereka atau beliau menafsirkan atau menakwilkan makna mencintai. Ya. Ya, dia tidak menetapkan Allah mencintai, tapi membawakan ke makna yang lain, yaitu Allah SWT berikan mereka balasan dan kemuliaan. Ya, ini penyebabnya tadi apa? Ketika ditetapkan nanti mereka sebenarnya bukan asal dari keyakinan ini adalah ketika meyakini bahwa sifat Allah itu tidak berubah-ubah. Allah mencintai maka azali, terus cinta. Objek yang dicintai tetap sama, harus sama. Ketika Allah mencintai para nabi, maka cinta Allah kepada selain para nabi harus sama. Kapanpun para nabinya, kapanpun umatnya, ya, mereka tidak menerima kalau cinta itu nanti akan berubah-ubah. Nanti datang orang-orang beriman di akhir masa. Nanti cinta Allah ini kan untuk orang beriman di akhir masa sebelum hari kiamat ini kan baru. Lalu mereka menolak, tidak mungkin nih Allah cintanya baru. Berarti Allah SWT memiliki sifat yang baru, muhdats, dan ini sifat makhluk. Maka mereka menolaknya. Lalu terpaksalah untuk diberikan makna yang lain, yaitu memberi pahala dan memberikan kemuliaan. Sebenarnya tidaklah sesulit itu. Tetapkan saja, karena Allah menetapkan dan Rasul menetapkan sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana itu bukan urusan kita. Ya. Dan kita meyakini Allah tidak sama dengan siapapun juga. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian golongan kedua, wa ahlus syaqawati yakrahuna liqa'ahu lamma alimu min su'i ma yantaqiluna ilaih. Orang-orang yang sengsara nanti tidak akan menyukai, membenci berjumpa dengan Allah. Ya, karena mereka sudah diberitahukan apa yang nanti akan mereka lalui, akan mereka hadapi, yang akan mereka dapatkan. Kalau mereka begitu, maka Allah pun membalasnya. Wa yakrahu Allahu liqa'ahum. Dan Allah juga tidak menyukai berjumpa dengannya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis syafaat, dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, sudah lama, tahun 2012 yang lalu ya, kita membaca kitab Al-Iman dan di situ ada babus syafa'ah. Nabi menjelaskan bahwa ketika manusia sudah dibangkitkan, dihidupkan kembali seperti semula, nanti mereka dalam masa menanti, lama waktu menantinya, bertahun-tahun. Ya. Nah, kemudian nanti akhirnya mereka sudah jenuh dan sudah begitu berat mereka menunggu, akhirnya dalam sebagian riwayat Muslim bahwa Allah ilhamkan kepada mereka untuk mencari solusi. Akhirnya mereka mencari Nabi Adam. Akhirnya mereka berjumpa dengan Nabi Adam manusia. Lalu mereka menjelaskan maksud mereka. Ala tara ma nahnu alai? Tidakkah engkau melihat keadaan kita sekarang ini? Dan engkau adalah manusia yang dicipta oleh Allah dengan kedua tangannya. Disitulah manusia meyakini Allah punya tangan dan memiliki dua tangan. Walaupun di dunia nanti banyak mereka yang sebelumnya banyak mereka yang mengingkari, tetapi nanti mereka pula yang menetapkannya dan meyakini itu kemuliaan Nabi Adam, keistimewaan Nabi Adam, di mana Allah menciptanya dengan kedua tangannya. Allah menciptamu dengan kedua tangannya. Kemudian disebutkan keutamaan-keutamaannya, lalu mereka meminta Nabi Adam untuk memohon kepada Allah memulai keputusan, memulai faslul qadha. Nabi Adam mengatakan, sesungguhnya saya tidak mampu. Inna allaha ghadibal yawma ghadaban. Ini marah yang baru ini. Inna allaha ghadibal yawma ghadaban. Lam yaghdab mithlahu qablu walan yaghdaba mithlahu ba'du. Di mana Allah SWT tidak pernah marah seperti ini sebelum hari ini. Dan tidak akan pernah marah setelah hari ini. Ya. Seperti ini. Jadi hari itu Allah benar-benar marah yang tidak pernah marah sebelumnya seperti itu, dan tidak akan pernah marah setelahnya seperti itu. Karena semua manusia dihidupkan kembali, di situ berkumpul semua orang-orang yang jahat. Dari awal manusia sampai akhir manusia berkumpul semuanya. Dan mereka yang paling banyak. Yang dominan adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang mendurhakai dan menentang Allah SWT, sementara orang beriman sedikit. Allah yang menyatakan itu dalam Al-Quran, bukan mengada-ada. Ya. Allah yang berkali-kali menetapkan bahwa manusia ini sedikit sekali yang patuh. Bahkan ketika Allah ceritakan tentang surga, untuk tingkatan yang tertingginya, thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin, yang mendapatkannya banyak dari orang-orang terdahulu dan sedikit dari orang-orang kemudian. Kemudian tingkatan di bawahnya barulah berbanding, banyak dari orang-orang terdahulu dan banyak juga dari orang-orang kemudian. Tetapi tetap secara total, ya, lebih banyak yang membangkang kepada Allah SWT. Ini yang membuat Allah SWT murka. Di situ ada Qarunnya, di situ ada Fir'aunnya, Hamannya, ya. Di situ semua yang membangkang dikumpulkan. Maka kemarahan Allah benar-benar besar, kata para nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, mengungkapkan ungkapan yang sama. Ya. Ini ma'asal mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah adalah kewajiban kita. Bukan untuk mendiktenya, untuk meralatnya, untuk meluruskannya. Karena Allah yang Maha mengetahui tentang apa yang Dia inginkan, apa yang Dia ucapkan. Dan Nabi SAW yang mengabarkan tentang Allah sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh Allah SWT. Kita ditugaskan untuk mengimani dan mensucikan Allah SWT dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah, bukanlah konsekuensinya merendahkan Allah atau menyerupakan Allah dengan makhluknya. Baik. Di sini yakrahullahu liqa'ahum, ya. Ay, ini juga ditakwil ya, yub'iduhum an rahmatihi, menjauhkan dari rahmat. Ya. Sebenarnya itu adalah salah sebagian dari makna, tetapi bukan makna aslinya. Ya. Menjauhkan dari rahmat, ya, dan dari kemuliaan, lawan dari cinta, ya, lawan dari mahabbah yang tadi juga ditakwilkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Dan ini tidak sesuai yang telah dipahami oleh para sahabat dan generasi setelah para sahabat. Tidak ada satu pun riwayat dari mereka menakwilkan, membelaskan makna dari sifat-sifat Allah kepada makna yang lain, ya. Dan agama mereka yang lebih selamat, agama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya, karena mereka selalu diawasi dan di tempah oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita ketahui. Dan tentang makna tadi adalah yaitu ketika kematian. Dan perlu kita tambahkan bahwa para ulama ketika menjelaskan tentang tiga rukun beribadah, mahabbah, khaufun dan raja. Ya, mahabbah, khaufun dan raja. Ini umpama, kata mereka, umpama tiga organ vital yang ada pada burung yang terbang, yaitu kepalanya, kemudian dua sayapnya. Untuk terbangnya seekor burung, ia membutuhkan tiga. Yang pertama, kepala. Bila mana dia tidak punya kepala, mati, tidak ada kehidupan baginya. Dan khaufun dan raja, itu umpama dua sayapnya. Umpama dua sayapnya. Bila mana salah satu dari sayapnya rusak, maka dia tidak akan bisa terbang. Atau sakit, atau cedera, maka dia tidak mungkin terbang dengan baik. Pasti ada kekurangan dalam terbang burung tersebut. Begitulah ibadah. Begitu pula ibadah. Keindahan, kemuliaan sebuah ibadah, nilai dan tingginya tingkat, tingginya nilai dan tingkatan sebuah ibadah dari tiga tadi. Dan kata para ulama, terkadang ketika burung terbang kan kita melihat bahwa tidak selamanya sayapnya itu digerak-gerakkan keduanya. Terkadang dia kembangkan keduanya dan tidak digerakkan. Terkadang dinaikkannya sayap sebelah kanan, diturunkannya sayap sebelah kiri. Sebagaimana yang ditiru oleh manusia ketika membuat pesawat terbang. Ya. sayap yang kanan dinaikkannya, kemudian sayap kiri direndahkannya. Terkadang dia dikepakkannya, terkadang dia kembangkan kedua-duanya. Ya, sebaliknya juga terkadang sayap kanan diturunkannya, sayap kiri dinaikkannya. Inilah keadaan raja dan khauf. Kata para ulama, raja artinya berharap, khauf artinya cemas, takut. Di saat yang seperti ini, ketika menghadapi kematian, para ulama mengatakan saat itulah rojaknya yang sangat diharapkan, yang sangat ditekankan. Ya. Rojaknya berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan, ya, menerima ibadah dan ketaatan. Ya. Janib rojaknya yang ditekankan. Tetapi sebelum itu bervariasi. Sebelum itu bervariasi. Terkadang kedua-duanya yang harus dinaikkan untuk naik terbang tinggi, makanya keduanya dikencangkan. Sehingga naiklah posisi kemuliaan seorang hamba dengan keduanya dikepakkan sekuat-kuatnya. Akan naik sebagaimana burung, dan juga untuk kekencangan untuk mencapai speed yang sangat tinggi juga dibutuhkan gerakan kedua-duanya. Dan itulah sikap seorang mukmin dalam beribadah, yaitu untuk mencari kemuliaan yang tinggi, maka dia harus berupaya untuk mengolah khauf dan rajanya, antara harap dan cemas setiap ibadah. Ya, ini yang perlu kita tambahkan. Dan kita lanjutkan hadis berikutnya, 6771. قال رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتالة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. Ini sama dengan hadis sebelumnya dengan sanad yang baru. Imam Muslim membawakan kembali. Berikutnya 6772. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Abdullah al-Ruzzi qala haddathana Khalid ibn al-Harith al-Hujaymi qala haddathana Sa'id an Qatadata an Zurarata an Sa'd ibn Hisham an Aishah radhiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقلت يا نبي الله أكراهية الموت فكلنا نكره الموت فقال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. Ini hadis yang baru, hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala an. Bunyi hadisnya sama persis dengan hadis Ubadah bin Samit. Bunyi hadisnya sama persis dengan bunyi hadis Ubadah bin Samit, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Yang sangat indah dari riwayat ini adalah apa yang dihasilkan oleh hadis ini dari pemahaman para sahabat. Di sini Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi. Ini tambahan yang sangat bagus sekali. Faqultu ya Nabi Allah. Ya, saya bertanya wahai Nabi Allah, akrahiyatul maut? Apakah yang dimaksud oleh hadis engkau ini adalah tidak menyukai kematian? Fakulluna nakrahul maut. Semua kita tidak suka mati. Berarti setiap kita tidak mendapatkan keutamaan hadis tadi dan terancam. Ketika mereka semuanya tidak suka mati, berarti terancam. Terancam apa? Terancam tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Karena tadi mankarihallah, mankariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang tidak ingin berjumpa atau tidak suka mencintai, tidak suka, tidak mencintai jumpa dengan Allah, maka Allah juga membalas dengan yang sama, tidak menyukai atau tidak mencintai berjumpa dengannya. Sementara kita semua tidak suka mati. Kalau seandainya maksud toknya adalah mati, maka berarti kita tidak termasuk golongan yang pertama. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Nabi SAW menafsirkan hadis ini. Ya. Dan tadi kita dengarkan bacaannya faqal, Nabi mengatakan laisa kadzaliki. Ya, kalau di sini dalam kitab kita ini laisa kadzalika, kedua-duanya sama. Cuma mungkin yang lebih terkadang digunakan cara seperti itu karena mukhatabnya, lawan bicaranya di sini perempuan. Biasanya dhamir pengganti untuk perempuan itu adalah ki. Ya. Ki, imanuki, imanmu wahai wanita, wahai wanita, maksudnya ki itu untuk perempuan. Ya. Ini tidaklah berpengaruh apa-apa. Laisa kadzalika di sini dan di sini laisa kadzaliki, ya, kedua-duanya benar. Ya. Walakinna, ini tafsir dari Nabi. Walakinnal mu'mina idza busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah. Ini yang ditafsirkan atau yang diuraikan oleh An-Nawawi tadi. Maksud dari mencintai perjumpaan dengan Allah, maksudnya orang beriman. Ya. Orang beriman, kata Nabi SAW, yaitu orang yang beriman apabila diberikan kabar gembira tentang rahmat, ridha dan surga Allah kepadanya yang akan dia dapatkan setelah kematian, maka dia tidak akan mungkin mengundur-ngundurkan lagi. Dia mau cepat sekali untuk dicabut nyawanya. Fa ahabballahu liqa'ahu, maka Allah menyukai berjumpa dengannya karena keimanannya, karena dia menginginkan juga untuk berjumpa dengan Allah. Dan Allah, ya, di sini juga yang tadi diuraikan oleh Nawawi, yang ia mengatakan bahwa ini bukan sebab akibat. Cinta Allah menjumpai hamba tadi bukan karena hamba itu mencintainya. Ya, bukan hamba itu menyukai untuk berjumpa dengan Allah. Ini terlalu bersusah-susah. Ya, karena Allah memberikan balasan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan dia mencintai, maka tidak ada salahnya. Allah Subhanahu wa taala membalas kecintaan hamba untuk berjumpa dengannya dengan yang sama, seperti hadis kursi. Bila mana dia mendekat satu jengkal, maka Allah membalasnya lebih dari apa yang dilakukan oleh hamba tadi dengan mendekatkan dirinya kepada hamba itu satu hasta. Ya, satu hasta. Ini yang perlu dipahami. Kemudian sementara yang tidak menyukai, Nabi mengatakan kafir. Wa innal kafira idza busyira bi adzabillahi wa sakhatihi kariha liqa Allah. Orang kafir bila diberitakan, disampaikan, dikabarkan kepadanya tentang azab yang akan dia terima, kemurkaan Allah yang akan dia dapatkan, maka dia tidak mungkin menginginkan kematian. Ya, maka Allah pun tidak ingin berjumpa dengannya. Ya. Ini tambahan dalam riwayat Aisyah ini sebagai penafsiran untuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Ya. Munculnya hadis kedua karena pertanyaan. Hadis kedua tadi adalah penafsiran walaki antara orang beriman dengan orang kafir. Ya. Riwayat yang kedua ini disebabkan oleh pertanyaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis berikutnya 6773. Qala rahimahullahu taala haddatsanahu Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Bakr qala haddatsana Sa'id qala haddatsana Sa'id an Qatadah bihadha al-isnad. Ayo saya. 6700 ya? Iya. 73 dan yang tadi ya, hadis Aisyah dibawakan kembali dengan sanad yang sama. Kemudian di bawahnya 6774. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala haddatsana Ali ibn Mushhirin an Zakariya an Asy-Sya'bi عن شريح بن هانئ عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه والموت قبل لقاء الله. Ya, hadis yang sama dari Aisyah. Di sini ada tambahan ya, wal mautu qabla liqa illah. Ini yang tadi kita tegaskan di pertama ketika menjelaskan bunyi bab bahwa berjumpa itu di harus melewati kematian. Wal mautu, kematian adalah sebelum berjumpa. Ya. Kematian sebelum berjumpa dengan Allah. Untuk berjumpa dengan Allah pasti melalui proses kematian. Jadi hadis ini ditujukan kepada kematian, saat kematian. Nanti akan terbagi dua manusia, yang beriman yang mendapatkan berita-berita yang menyenangkan, maka dia meminta untuk segera dicabut nyawanya, selesai proses pencabutan nyawanya. Sebaliknya orang yang kafir seperti yang dijelaskan oleh Nabi SAW tadi. Berikutnya 6775. Qala rahimahullahu ta'ala haddathanahu Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Isa bin Yunus qala haddathana Zakariya عن عامر قال حدثني شريح بن هانئ أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. Sama hadis yang sama ya, dibawakan kembali dengan jalur sanad yang baru. Dan berikutnya 6776. قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر عن مطرف عن عامر عن شريح بن هانئ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قال فأتيت عائشة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا إن كان كذلك فقد هلكنا فقالت إن الهالك من هلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت فقالت قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بالذي تذهب إليه ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. Ya, jadi hadis ini luar biasa ya. Bagaimana para ulama hadis atau perawi hadis itu bukan hanya sekedar menghafal, tetapi mereka memahami juga. Ya. Munculnya dua hadis, berarti kita buatkan dua nomor di sini. Yang pertama hadis Abu Hurairah 6776, kemudian yang kedua hadis Aisyah sebagai penafsiran terhadap hadis yang umum ya. Dan sekarang ini berarti kita untuk hadis man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, hadis Ubadah bin Shamit, hadis Aisyah ummul mu'minin, hadis Abu Hurairah. Ya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Di sini bermulanya perbedaan dalam hadis ini adalah dari Syuraih bin Hani. Ya, muridnya Abu Hurairah atau sekaligus murid Aisyah radhiyallahu taala anha. Syuraih bin Hani mendapatkan hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW menyampaikan hadis man ahabba liqa' Allah ahabba Allah liqa'ah wa man kariha liqa' Allah ahabba kariha Allah liqa'ah. Dari alur cerita ini, pertama kali Syuraih bin Hani mendapatkan hadis tentang ini dari Abu Hurairah. Ya, dari Abu Hurairah dia mendapatkan pertama kali hadis ini. Dan ketika itu dia memahami adalah orang, sekarang kita masih hidup dan kita tidak tahu kematian kapan datang menjemput kita. Kita tidak menyukai kematian. Itu yang dia pahami. Seperti yang dipahami oleh Aisyah tadi. Ya. Berarti semua kita termasuk dalam ancaman ini. Karena semua kita tidak suka mati. Kalau seandainya maksud dari hadis ini adalah mencela orang yang tidak suka mati, maka semua kita tercela. Ya. Kemudian Nabi menafsirkan apa? Yaitu sesaat sebelum kematian. Ya. Jadi waktu mencintai, menyukai ini adalah yang masuk dalam konteks hadis ini adalah ketika sakarat. Dan ini kita manusia yang menyaksikan sakarat ini tidak mengetahuinya. Ini adalah ilmu antara hamba yang sedang dicabut nyawanya dengan Allah SWT yang mengetahuinya. Itu saja, sementara yang lain tidak tahu. Lalu apa hubungannya dengan kita yang masih hidup dan masih merasa berumur panjang? Agar kita tidak termasuk golongan yang ketika sakarat itu tidak menyukai kematian. Yang pasti akan kita alami. Ya. Dan kita berusaha untuk menjadi orang ketika sakarat itu dipertontonkan yang senang-senang, yang baik-baik. Nah, ini yang dimaksud oleh hadis ini. Jadi Shuraih bin Hani, saya lihat bahwa dia pertama kali mendapatkan hadis Abu Hurairah. Ya. Lalu dia memahami seperti yang dipahami oleh Aisyah pertama kali, bahwa maksudnya setiap yang hidup tidak menyukai kematian, maka dia tercela. Ya, yang tidak menyukai kematian tercela. Karena man kariha liqa Allah. Semua kita kan berusaha untuk bisa tidak cepat mati. Ya. Berarti kita tidak suka dengan, tidak mencintai jumpa dengan Allah. Tidak, ternyata hadis ini konotasinya adalah sakarat, ketika sakarat. Ya, ketika sakarat. Maka setelah mendapatkan hadis ini dari Abu Hurairah, qal Shuraih bin Hani mengatakan fa'ataitu Aisyah. Saya pergi menjumpai Aisyah. Kemudian saya bertanya, ya Ummul Mukminin. Ummul Mukminin di sini Aisyah. Kenapa dinamakan Ummul Mukminin? Istri Nabi. Andai kata Nabi sudah meninggal dunia, kenapa dia masih Ummul Mukminin? Karena memang mereka-mereka ini adalah istri Nabi ketika Nabi hidup dan setelah meninggal dunia. Istri Nabi di dunia dan di akhirat nanti. Maka walaupun Nabi sudah meninggal dunia, mereka tidak dipanggil janda Nabi, tapi mereka tetap dipanggil Ummul Mukminin. Karena tidak ada yang dibenarkan untuk menikahinya, dan mereka adalah ibunda orang-orang yang beriman. Kata Shuraih bin Hani, sami'tu Aba Hurairah. Ya. Yadhkuru an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan hadis Nabi, jika benar, in kana kadzalika faqad halakna. Kalau seperti yang saya pahami hadis ini, maka kita semua binasa. Kenapa binasa? Karena Allah tidak suka dengan kita. Tidak suka berjumpa dengan kita. Kenapa? Karena kita tidak suka mati. Ya. Faqalat, maka Aisyah menjawab, innal halika man halaka. Sesungguhnya yang binasa itu, dia melanjutkan apa yang diungkapkan oleh Shuraih, maka kita binasa. Kata Aisyah, yang binasa itu adalah orang yang binasa menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga menjelaskan siapa yang binasa. Iya. Wa madzaka? Apa itu hadisnya? Qala, ini hadis yang kedua. Dan hadis yang sama, berarti ini nomor yang baru, 6777. Iya. Qala wa madzaka? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba Allah, man ahabba liqa Allah. Di sini ketika wa madzaka? Qala, ya. Qala. Ini perlu diperlihatkan siapa yang berbicara. Ya, wa madzaka? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa'a Allah ahabba Allahu liqa'a, wa man kariha liqa'a Allah kariha Allahu liqa'a. Wa laysa minna ahadun illa wa huwa yakrahu al-maut. Oh, ini masih penjelasan Shuraih. Faqalat, Kata Aisyah, qad qalahu Rasulullah SAW. Ya, Allah telah menjelaskan siapa yang binasa. Ya, walaysa billadzi tazhabu ilaih, bukan seperti yang kamu pahami atau kamu mengerti, yaitu setiap yang tidak suka mati maka Allah tidak ingin berjumpa dengannya. Walakin, ini dia maksudnya, adalah sakarat. Dan ini yang akan kita dengarkan dari ungkapan Aisyah ini semuanya apa, tanda-tanda sakarat. Tanda-tanda sakarat, idza sakhasal basaru, ketika mata sudah, apa artinya di sana, menatap tidak tidak kemana-mana lagi, sudah terarah pada satu arah, terkadang dia mengarah ke atas. Kemudian wahasrajas sadru, apa artinya, napas sudah mulai sesak, ya, sengal-sengal. Waksha'aral jildu, daging kulit sudah mulai bergetar atau menggigil. Watasannajatil asabi'u, di sini terjemahannya, jika mata melotot, ya, nafas tersengal-sengal, rambut berdiri, ya, ya, bulu berarti waksha'ar al-jildu, ya, bukan hanya rambutnya tetapi bulu di badan, ya, tetapi di sini iksha'ar arti menggigil, al-jildu kulit, ya, watashannajat al-asabi'u, dan tubuh kejang-kejang, di sini jari jemari, ya, tegang, ya, maka fa'inda dhalika, maka saat itulah yang dimaksud dengan ahabba liqa Allah, kariha liqa Allah, ketika sakarat tadi. Dan itu tanda-tanda sakarat yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Jadi saat itulah makna menyukai berjumpa dengan Allah, tidak menyukai berjumpa dengan Allah, bukan sebelum itu, ya, sebelum itu. Tetapi hubungannya dengan kita yang belum sampai ke saat itu adalah mempersiapkan diri, jangan sampai termasuk golongan orang yang tidak suka berjumpa dengan Allah saat itu, ya, dengan ketaatan dan ibadah. Lanjut hadis yang dua terakhir, ya, 6778 dengan 6779. قال رحمه الله تعالى وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا قال أخبرني جرير عن مطرف بهذا الإسناد نحو حديث عبثر. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري وأبو كريب قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. Ya, itu hadis siapa? موسى الأشعري عبد الله بن قيس. Berarti tentang hadis man ahabba liqa Allah sampai akhir itu empat orang sahabat yang meriwayatkan, Ubadah bin Shamit, Aisyah radhiyallahu taala anha, Abu Hurairah, dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan kita sudah tahu makna man ahabba Allah, man ahabba liqa Allah, man abghad, man kariha liqa Allah. Kemudian kapan waktunya, kita sudah mendapatkan penjelasan langsung dari Aisyah radhiyallahu taala anha seperti yang dijelaskan oleh Nabi kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua orang-orang yang saat sakarat termasuk orang-orang yang dipertontonkan, diperlihatkan kepadanya hal-hal yang menyenangkan dari rahmat dan pahala yang disiapkan oleh Allah untuk mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mempersiapkan diri sebelum kematian datang menjemput kita. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Innahu jawadun karim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina